Dan pada kesempatan pagi ini, karena yang biasa memberikan materi kepada antum ini Al-Ustaz Mahmud Hafizahullah sedang ada kesibukan, mudah-mudahan Allah mudahkan, dan anaknya lahiran mudah-mudahan dijadikan sebagai anak yang soleh dan salihah, dan juga kita semua. Kita akan kembali untuk membacakan kitab yang telah kita ambil tepat pada kesempatan yang seperti ini, pengganti, yaitu kitab Ad-Da'u Wad-Dawa, kitab Ad-Da'u Penyakit Wad-Dawa dan Obat, karya besar dari imam besar, dari seorang guru besar, yakni Al-Imam Al-Muhaqqiq Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah Rahimahullah. Kita sampai kepada nukilan hadis yang beliau bawakan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullah kama fi mustadrakil hakim, sebagaimana tersebut sebuah hadis yang tercantum dalam kitab Mustadrak al-Hakim. Di sini tertera pada jilid yang pertama, halaman yang ke-493. Min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala, dari hadis sahabat yang mulia Abu Hurairah, wa huwa ismuhu Abdurrahman ibn Sakhrin ala sahih, dan nama beliau khilaf dan dikuatkan oleh para ulama, disahihkan namanya Abdurrahman bin Sakhrin. Sahabat yang menuntut ilmu di hadapan Rasul, usianya sudah sepuh, akan tetapi Allah berikan barokah di usia yang senja itu. Beliau menempati ranking pertama Hufadul Hadis, perawi hadis terbanyak. Dari Nabi alaihi salatu wassalam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau berkata, Udu'allaha wa antum mukinuna bil ijabah, wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Rasul bersabda, berdoalah kalian kepada Allah sementara kalian yakin doa kalian akan diijabah. Berdoa disertai dengan keyakinan doanya akan diijabah. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sebuah doa dari hati yang lalai serta lupa. Kemudian hadis ini dikomentari oleh beliau, fahadha dawa'un nafi'un muzilun lidda'i. Ini merupakan sebuah obat nafi'un yang bermanfaat, muzilun yang bisa menghilangkan lidah terhadap penyakit. Jadi di antara macam-macam obat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan untuk hamba-hambanya, di samping obat-obat yang bisa kita konsumsi yang langsung ternaskan di dalam Al-Quran maupun Sunnah, atau temuan-temuan yang ditemukan setelah diriset oleh ahlinya at-tiba, para dokter, di sana juga ada doa. Ya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan itu sebagai obat. Dan ini terkadang kita sadar atau tidak sadar. Terkadang doa yang kita munajatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah ternyata faktor utama penyembuh penyakit kita, di samping tawakal yang lain. Maka jangan sampai di saat kita baik tertimpa penyakit jasad atau yang lain, musibah, untuk lisan ini dibasahi dengan banyak doa. Walakinna ghaflatal qalbi, kata beliau, akan tetapi lalainya hati anillah terhadap Allah, tubtilu quwwataha, inilah yang bisa membatalkan kekuatan doa tersebut. Sebesar apa kelalaian kita terhadap Allah, sebesar itu pula pembatal kuatnya doa. Orang yang lalai terhadap Allah biasanya tidak akan diberikan hidayah untuk doa. Karena dalam ucapan beliau yang lain, dalam kitab yang sama yang kita baca, disampaikan, tidaklah seorang hamba diilhamkan oleh Allah untuk doa, melainkan diilhamkan baginya untuk ijabah. Sehingga ketika hati ini lalai berdoa kepada Allah, mustahil ya akan diijabah. Ketika hati ini lalai kepada Allah, mustahil kita akan berdoa kepada Allah. Wa kadzalika aklul haram yubtilu quwwatahu wa yud'ifuha. Demikian juga makanan yang dihasilkan dari hal-hal yang haram, baik yang sifatnya dzati, haram secara dzat, atau haram secara sifat. Makanan tadi halal, tetapi cara mendapatkannya haram, sehingga dia haram secara sifat. Pencet. Ini sebab yang kedua. Sebab yang pertama tadi, lalainya hati terhadap Allah melemahkan doa. Yang kedua, makanan yang haram itu juga bisa melemahkan doa. Kama fi sahihi Muslim, sebagaimana tersebut. Yang demikian ini, atau ucapan saya ini, kata beliau, di dalam Sahih Muslim, min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari hadithnya Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul alaihi salatu wassalam, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha tayyib, sesungguhnya Allah itu indah, Allah itu baik, la yaqbalu illa tayyiba, Allah tidak akan menerima dari kalian kecuali yang baik. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalina, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan bagi hamba-hamba yang beriman seperti apa yang Allah perintahkan dengannya para rasul. Jadi yang diperintahkan kepada para rasul itu juga diperintahkan kepada kaum mukminin. Apa yang diperintahkan kepada kaum mukminin itu juga apa yang diperintahkan kepada para mursalin. Faqala, kemudian Rasul melanjutkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu salihah, wahai sekalian para rasul, makanlah kalian dari makanan yang baik-baik, wa'amalu salihah, dan beramal solehlah kalian. Para rasul disuruh makan dari makanan yang baik dan disuruh beramal soleh. Inni bima ta'amaluna alim, Sesungguhnya aku terhadap apa yang kalian lakukan itu maha mengetahui. Al-Mu'minun Wahid wa Khamsin, Surat Al-Mu'minun ayat ke-51. Wa qala, kemudian Rasul melanjutkan, dan pada firman yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibati ma razaqnakum, wahai sekalian orang-orang beriman, wahai sekalian hamba-hambaku yang beriman, makanlah kalian dari yang baik-baik, dari apa yang aku rezekikan kepada kalian. Thumma dzakara rajul, setelah membacakan dua ayat ini, Rasul menyebutkan kisah seorang laki-laki pada Bani Israel. Yutilus safar, laki-laki ini sedang ada pada sebuah safar yang panjang, sedang mengadakan perjalanan panjang. Ash'atha akbara, keadaannya kusut, berdebu, menunjukkan seseorang yang sedang melakukan perjalanan yang panjang nan jauh. Yamuddu yadaihi ila sama, kemudian suatu saat dia menengadahkan kedua tangannya ke langit. Karena perbekalan habis atau yang lain, dia pun berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Wa mat'amuhu haram, sementara laki-laki ini makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya juga haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, makanannya haram yang dia makan di pagi dan petang. Fa anna yustajabu lidzalik, maka mungkinkah doanya dia akan diijabah oleh Allah? Padahal laki-laki ini terkumpul di situ asbab dikabulkannya doa. Sedang safar, sedang membutuhkan, menengadahkan kedua tangan dan menyebut nama Allah, ya Rabbi. Tetapi tidak akan mungkin diterima dari doa seorang hamba yang makanannya haram. Dia hasilkan, dia usahakan dari perkara-perkara yang haram. Minumannya haram, pakaiannya dia hasilkan dari hal-hal yang haram. Ini diantara penghadang dan penghalang doa kita. Jadi sebenarnya yang tidak mau mengijabah doa kita itu bukan Allah, tetapi diri kita yang menghalangi untuk kita sendiri. Kemudian beliau Ibnu Al-Qayyim melanjutkan, wa dzakara Abdullah ibn Ahmad, wa dzakara Abdullah ibn Imam Ahmad fi kitab Zuhud. Abdullah adalah anaknya Imam Ahmad. Beliau meriwayatkan dari bapaknya, atau beliau meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhud li abihi, milik bapaknya Al-Imamu Ahmad. Asaba Bani Israel bala'un, telah menimpa sebuah bencana terhadap Bani Israel. Fakharaju makhraja, kemudian dia atau mereka pun keluar. Fa'auhallahu ila nabiyihin an akhbarahum, Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada nabi mereka untuk mengabarkan kepada mereka, Bani Israel, jadi ketika Bani Israel tertimpa sebuah musibah, mereka keluar untuk bermunajat kepada Allah. Mereka keluar untuk menengadahkan tangan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah wahyukan kepada nabi mereka yang diutus di tengah-tengah mereka untuk mengabarkan satu keadaan. Apa itu? Nabi tersebut mengatakan, innakum takhrujuna ila sa'id bi abdanin najasatin wa tarfa'una ilayya ukaffa qad safaktum biha dima wa mala'tum biha buyutakum minal haram al'an hina stadda ghadabi 'alaikum wa lan tasdadu minni illa bu'da. Fitrahnya ahlul maksiat, hatta sampai pun orang yang betul-betul tukang maksiat, tidak pernah sholat tapi muslim, kalau kena musibah pasti berdoa kepada Allah. Sebenarnya fitrah itu tidak bisa didustai. Fitrah manusia yang Allah fitrahkan di situ tidak bisa didustai. Sesungguhnya kalian keluar menuju sebuah lembah untuk berdoa kepada Allah membawa jasad-jasad yang najis. Apakah mungkin mereka tidak tahu tata cara bersuci? Ya, atau lain hal. Yang penting mereka keluar menuju lembah untuk memohon dan bermunajat kepada Allah dengan jasad-jasad yang najis. Kalian pula mengangkat kepadaku tangan-tangan kalian, sementara tangan-tangan kalian sudah bersimbah dengan darah. Banyak kedzaliman. Demikian pula kalian telah memenuhi rumah-rumah kalian dengan barang-barang yang haram. Sekarang ketika kemarahanku sudah memuncak kepada kalian, kalian berbuat seperti ini, mau meminta dan bermunajat kepadaku, kata Allah. Tidaklah bertambah apa yang kalian lakukan itu dariku kecuali semakin jauh. Pesan-pesan moral yang sungguh sangat banyak. Seseorang ingat kepada Allah itu seharusnya bukan dikala sedih saja, tetapi itulah kita. Tatkala kita mendapatkan kenikmatan, tidak sehebat ingatan kita kepada Allah di saat kita mendapatkan musibah. Rata-rata manusia itu akan dekat dan besar ingatannya terhadap Allah hanya ketika di saat tertimpa musibah. Akan tetapi jika musibah tadi sudah Allah angkat satu persatu semakin diringankan dan ringan, dan terus tiba-tiba dengan diringankannya tadi semakin lupa dan semakin lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kunci Allah akan mengingat kita, kita ingat kepada Allah di saat kita dalam keadaan lapang. Seperti yang dinasihatkan oleh Rasul kepada Ibnu Abbas, seorang bocah remaja. Ya. Diberi pelajaran oleh Rasul alaihi salatu wasalam, di antaranya kalimat ta'aruf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah dalam keadaan kamu lapang wahai anakku, maka Allah akan kenali kamu di saat kamu sempit. Ya. Baik. Dan juga isyarat terkadang banyaknya maksiat yang kita lakukan itu sendirilah yang menghalangi menutup tersampaikannya ijabah Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Hadis yang kedua. Wa qala Abu Dzar, berkata Abu Dzar, kata beliau, yakfi minad du'a ma'al bir ma yakfi ta'am minal milhi, cukup dari doa bersama kebaikan seperti apa yang tercukupi makanan dari garam. Jadi doa itu harus diiringi dengan kesolehan, sebagaimana makanan akan terasa nikmat jika diiringi dengan garam. Makanan apapun jika kurang garam tidak akan nikmat apapun. Ini kata beliau. Itu diantara mukaddimah yang beliau sampaikan. Kita masuk pada faslun yang pertama. Pasal yang pertama ini beliau sampaikan sebuah poin atau sebuah bab, ad-du'a dawa'un. Doa itu adalah dawa, obat. Wa du'a'u min anfa'il adwiyah. Bahkan kata beliau, doa itu termasuk diantara obat yang paling bermanfaat. Wa huwa aduwul bala, doa itu adalah musuhnya bala, musuhnya bala, mara bahaya. Yudafi'uhu wa yu'alijuh, doa ini bisa mencegah datangnya bala, doa juga bisa mengobati bala yang sudah terjadi. Jadi di samping bisa menolaknya, dia juga bisa mengobati tatkala sudah terjadi. Wa yamna'u nuzulaha, demikian pula doa tadi juga bisa mencegah turunnya sebuah bala. Wa yarfa'u, jika bala tadi sudah turun, maka doa ini bisa mengangkat bala tadi. Ini apa kehebatan doa. Au yukhaffifu idza nazal, atau bisa meringankan sebuah bala apabila turun. Wa huwa silahul mu'min, dan doa adalah senjatanya setiap hamba mukmin. Kama rawal hakimu fi sahihi min hadithi Aliin ibn Abi Talibin radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Sebagaimana diriwayatkan oleh al-imamul hakim dalam sahihnya dari hadis Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, berkata telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, doa itu adalah senjatanya hamba yang mukmin. Senjata. Wa imaduddin, tiangnya, tiang pancang, tiang utama agama, dan cahaya langit dan bumi. Walahu ma'al bala thalathu maqamatin, dan doa ini bersama dengan bala musibah ada tiga tempat, ada tiga keadaan. Jadi antara doa dengan bala itu ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama kata beliau, ahaduhuma ayyakuna aqwa minal bala'i fayadfa'uhu. Keadaan yang pertama, balaknya, doanya lebih kuat daripada bala, fayadfa'uhu, sehingga menolaknya. Balak yang akan datang tadi disambut dengan doa yang sangat kuat sehingga tertolak. Atsani, yang kedua, ayyakuna ad'afa minal bala'i fayaqwa 'alaihil bala' fayusabu bihil 'abdu walakin qad yukhaffifu wa in kana dha'ifa. Yang kedua, keadaan doa dengan bala. Yang kedua ini doa lebih lemah dibandingkan dengan bala. Di saat balanya datang disambut dengan doa tetapi lemah. Balaknya lebih kuat, maka balak ini akan menimpa seorang hamba yang sudah berdoa tadi. Akan tetapi qad yukhaffifu, doa itu walaupun lemah bisa meringankan balak yang datang, walaupun lemah. Keadaan yang kedua sebaliknya dari keadaan yang pertama, tidak bisa menolak tetapi meringankan. Atsalits, yang ketiga, ayyataqawama wa yamna'a kullu wahidin minhuma sahibuh. Keduanya kuat, sama-sama kuat, masing-masing terus berseteru. Tergantung hamba tadi sabar dengan doanya atau tidak. Wa qad rawal hakimu fi sahihi, kata beliau, masih menukilkan dari Al-Imamul Hakim dalam sahihnya, dan hadis ini disahihkan oleh Syalbani dalam kitab Sahihul Jami' Shaghir. Min hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadith Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata telah bersabda Rasulullah, la yukni hadharun min qadar, tidak akan berguna waspada dari takdir, tetapi tetap waspada adalah wasilah keselamatan. Wa du'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil, dan doa itu akan bermanfaat dari musibah dan bala yang telah terjadi, telah turun, dan dari bala dan musibah yang belum diturunkan. Wa innal bala'a, dan sesungguhnya bala itu, la yanzilu, sungguh dia ini akan turun, fayalqahu du'a, kemudian disambut oleh doa. Fayatalijani ila yaumil qiyamah, dan keduanya akan terus seperti itu sampai nanti di hari kiamat. Sehingga pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Balak itu sangat banyak. Balak baik yang menimpa dunia kita, menimpa badan kita, menimpa kesehatan kita. Bahkan dikatakan balak sesuatu yang bisa membuat hatimu sedih, itulah balak. Sampai pun tali sendalmu putus, itu juga balak. Sebagaimana disebutkan oleh khalifah yang kedua dari khalifatul Islam Abu Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, demikian pula ujian yang Allah atau balak yang Allah timpakan kepada keluargamu, putra putrimu, ya, keluargamu. Baik, maka jangan sampai kita bakhil dengan doa. Kita bentengi setiap diri kita setiap hari dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menangkal bala. Wa fihi aidan min hadits Ibnu Umar 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan masih dinukilkan dari Al-Hakim dalam sahihnya dari hadis Ibnu Umar dari Nabi alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, "Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil, fa'alaikum ibadallah bid-du'a." Doa itu bermanfaat terhadap balak yang sudah turun dan dari balak yang belum turun. Maka wajib bagi kalian wahai hamba-hamba Allah untuk senantiasa berdoa. Ibadah yang paling ringan, ibadah yang paling gampang. Dan sesuatu itu butuh dibiasakan. Segampang apapun ibadah ini, kalau tidak dibiasakan terasa sulit. Wa fihi aidan min hadithi Thauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih disebutkan oleh Al-Imamul Hakim dalam Mustadrak dari hadith Thauban dari Nabi alaihi salatu wasallam, la yaruddul qadara illa du'a, tidak akan bisa menolak takdir kecuali doa. Sebagaimana doanya dari Umar ibn al-Khattab, Allahumma ktubni sa'idan in katabtani saqiyan. Ya Allah, tulislah aku menjadi orang yang bahagia jikalau aku sudah diputuskan untuk menjadi orang yang celaka. Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yazidu fil umri illa al-birr, dan tidaklah menambah umur seorang hamba kecuali al-birr, kebaikan. Bertambahnya umur bisa jadi dengan barokah. Kita diberikan umur sebentar, tetapi barokah hidup kita penuh dengan amalan soleh. Hari-hari kita terus diisi dengan ibadah. Hari-hari kita terus diisi dengan kesibukan-kesibukan ibadah. Walaupun gambarannya mungkin amalan-amalan dunia, tetapi adalah ibadah, barokah. Ditambahkan umurnya dengan barokah. Karena banyak orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya tetapi sia-sia. Wa innar rajul la yuhramu rizqa bidzambi yusibuh, terkadang seseorang itu diharamkan dari sebuah rizki karena sebab dosa yang dia lakukan. Ini juga terisyaratkan di dalam ayat, "Faman a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka." Barang siapa yang berpaling daripada mengingatku, mengingat Allah juga dalam bentuk doa, "Fa innalahu ma'isyatan dzanka," maka baginya kehidupan yang menghimpit, kehidupan yang tidak berarti. Dia lalui hari demi hari tanpa makna dan tanpa arti, tanpa tujuan. Kenapa? Jauhnya dari Allah. Dan itulah yang ditimpa atau Allah timpakan kepada mereka, orang-orang kufar. Mereka tidak mengerti arah tujuan hidup ini, sehingga mereka menciptakan berbagai macam sensasi yang secara akal kita tidak masuk akal. Kenapa? Karena mereka saking jauhnya kepada Allah, akhirnya Allah hinakan mereka dengan sebab itu. Ya, sesuatu yang sudah menjadi pengetahuan umum. Ya, mereka memiliki sebuah pulau yang di situ tidak boleh masuk kecuali telanjang. Ya, mereka memiliki budaya-budaya hewaniyah, ya, seperti ala, ya, hewan. Na'udzubillah. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena jauhnya mereka dari Allah, sehingga kehidupan dunia mereka tanpa arti. Dan yang dimaksudkan daripada rezeki di sini adalah rezeki yang mubarak, rezeki yang diberikan berkah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan rezeki yang kita saksikan bermewah-mewah ala kufar. Secara keumuman itu juga rezeki, tetapi yang dimaksud adalah barokahnya rezeki itu sendiri. Ini poin yang pertama. Dan juga dalil-dalilnya bahwasannya doa adalah dawa, adalah bagian dari obat. Sehingga tatkala menimpa kita berbagai macam penyakit misalkan, atau kepada putra-putri kita, kepada keluarga kita, maka pertama kali yang kita berikan kepada mereka obat adalah doa kita kepada mereka. Hal ini pun disunahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam sunnah-sunnah beliau, dalam hadith-hadith beliau. Bagaimana adabnya ketika seseorang menjenguk orang yang sedang sakit dengan mendoakan la ba'sa tahurun insyaallah, tidak mengapa, mudah-mudahan penghapus dosa yang engkau lakukan insyaallah. Atau dengan kalimat yang lain, syafaqallah, semoga Allah menyembuhkan engkau, dan lain sebagainya. Karena kalimat-kalimat ini adalah juga merupakan doa. Dan tidaklah ada orang yang sakit tatkala mendengarkan doa-doa dari saudara-saudaranya, melainkan dia akan terasa ringan dan bahagia. Terkadang dia bisa sembuh lantaran itu. Ya. Pada kali yang lain, Allah inginkan dia untuk lebih bertawakal dengan meminum obat-obatan dan lain sebagainya. Poin yang kedua adalah al-ilhah fid du'a, terus menerus, tidak berhenti dalam doa. Ya, ini diantara adab berdoa. Jadi doa pun ada adab. Doa pun juga ada cara. Wa min anfa'il adwiyah, dan diantara obat yang paling bermanfaat, kata beliau, al-ilhafid du'a, engkau terus menerus dalam doa. doa itu sendiri tanpa kita memandang diijabah nantinya, ya, sekarang, esok, atau lusa, atau setelah kita meninggal dunia, itu adalah ibadah. Sehingga ketika seseorang bermunajat kepada Allah, saat itu pula dia telah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tatkala seseorang yang ditimpa bala dan dia terus teriring dengan doa, maka dia di atas ibadah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada istilah ibadah itu terhenti karena sakit, ibadah itu terhenti karena terbaring sakit. Ibadah kepada Allah dalam setiap keadaan kita, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam, bagaimana beliau, inna awkanna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Sesungguhnya Allah itu senantiasa, sesungguhnya Nabi itu senantiasa mengingat Allah pada setiap keadaan beliau. Butuh banyak latihan, ya, butuh banyak latihan, butuh banyak dibiasakan. Kalau sudah biasa, insya Allah tanpa perlu kita bersusah payah sudah ke situ sendiri. Jadi awal pertama kali kita berpayah-payah membiasakan doa. Jika sudah menjadi kebiasaan kita, maka akan mengalir begitu saja, nikmat. Wa qad rawa Ibnu Majah fi sunanih min hadithi Abi Hurairah, kata beliau, Ibnu Majah dalam sunannya menyebutkan sebuah riwayat dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, man lam yas'alillaha yaqdab alaih, barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Perhatikan, kalau kita tidak pernah mau meminta kepada Allah, Allah murka dengan kita. Itulah bedanya al-khaliq wal-makhluk, itulah bedanya antara pencipta dengan kita, beda halnya dengan diri kita. Kalau banyak diminta, lama-lama benci. Minta lagi, minta lagi, minta lagi. Kemarin baru kesini, minta lagi sekarang. Ya. Disebutkan dalam sebuah syair, lau su'ilan nasu turaba, la ausyaku idza qila hatu la yamna'u. Kalau seandainya manusia itu dipinta, diminta, ya, sesuatu yang sangat rendah di samping dia enggak berguna, tapi sesuatu tadi kamu minta terus. Diungkapkan dalam syair ini tanah, ya, kalau seandainya manusia itu kamu minta tanahnya satu jimpit per hari, ya, la usyaku, nanti lama-lama dia akan marah kepadamu dan mencegahnya. Padahal kalaupun diminta tiap hari sampai dia mati pun tanahnya tidak akan habis. Itulah manusia. Jadi jangan banyak mengharap kepada manusia, apalagi minta. Ya. Taib. Karena sesuatu kalau dipaksakan biasanya akan ada sebuah goresan dalam hati. Kecuali tentunya kalau sudah saling paham, saling ngerti, saling, ya, teman. Justru kalau teman gak sering minta, kita begini kok gak pernah minta sih, dianggap apa enggak? Nah itu beda. Seperti itu. Silahkan. Gak mengapa. Maksudnya di sini adalah, ya, meminta yang sifatnya ilhah terus menerus, yang terkadang itu akan membuat jengkel. Itu perbedaan antara Allah dan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka kepada seorang hamba yang tidak mau berdoa kepadanya. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah itu tandanya sombong. Ya. Merasa tidak butuh dengan Allah, merasa tidak memerlukan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda halnya dengan manusia. Kalau engkau merasa disandari oleh saudaramu untuk senantiasa diminta, justru kamu yang merasa enggak mau merasa dibutuhkan. Ya, itu bedanya. Kalau Allah merasa kita butuhkan, Allah merasa kita ya sandarkan diri kepadanya, senantiasa kita minta kebutuhan-kebutuhan kita kepada Allah, justru Allah senang. Ya, itu tandanya kita itu betul-betul memfakirkan, betul-betul kita orang yang fakir terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul kita ini fakir, orang yang sangat butuh. Dan justru semakin kita banyak meminta kepada Allah, kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Beda dengan manusia. Semakin banyak kita meminta kepada manusia, kita akan menjadi orang yang paling hina di sisinya. Taib. Kita akan semakin menjadi orang yang paling rendah di hadapannya. Beda jika kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya mulia di hadapan Allah, kita pun akan mulia di hadapan manusia. Sama-sama meminta, cuma tempatnya beda. Taib. Apakah tidak boleh kita meminta kepada manusia? Boleh, tidak ada larangan. Silahkan. Baik. Tetapi tentunya pada batas-batas kewajaran, batas-batas kebutuhan. Karena itu ya, manusia makhluk sosial, saling membutuhkan, tidak mengapa. Wa fi sahihil hakim, beliau ini banyak menukilkan dari Al-Imamul Hakim. Min hadithi Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawakan hadis yang kedua tentang dianjurkan doa itu terus menerus. Min hadithi Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'jazu fid du'a, fa innahu la yahlik ma'ad du'ai ahadun. Jangan kalian lemah untuk terus berdoa, sesungguhnya tidak akan binasa bersama doa seseorang pun. Enggak akan pernah rugi bersama doa siapapun, kata Rasul. Wa dzakara al-Auza'i an Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kata beliau sudah ada batuk dari kemarin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Masyaallah. Dari Auza'i, dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, ibunda kaum mukminin, teladan bagi para ummahatul mukminin, Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam berkeluarga, dalam mencari ilmu, dalam kepandaian, dalam bertetangga, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu sangat mencintai hamba-hamba yang terus-menerus dalam doa. Dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, Allah cinta. Ya Allah, saya minta ini. Ya Allah, bantu saya. Ya Allah, tolong. Ya Allah, bantu. Ya Allah, tolong. Bismillah, ya Allah, bantu. Nah, terus. Nah. Semakin banyak meminta, semakin dicintai oleh Allah. Wa fi kitabiz zuhd lil Imam Ahmad an Qatadah, dari atau di dalam kitab Az-Zuhd dari Al Imam Ahmad dari Qatadah, berkata muwarrik, ma wajadtu lil mu'min mathalan, aku tidak mendapati permisalan yang tepat untuk seorang mukmin. Illa rajulan fil bahri ala khashabatin, kecuali permisalan seorang laki-laki di tengah-tengah lautan di atas sebatang kayu. Fahuwa yad'u, dan dia berkata, ya Rabbi, la'allallaha an yunjiyah. Kemudian dia terus berdoa, ya Allah, ya Rabku, berharap Allah akan menyelamatkan dia sampai darat. Itulah keadaan mukmin hidup di dunia. Ya. Seorang mukmin yang hidup di dunia tidak ada permisalannya kecuali permisalan orang yang sedang, ya, di tengah lautan diombang-ambingkan oleh badai hanya berbekal sepotong kayu. Terus berdoa. Kalau kita kan nikmat sedikit, sudah lupa doanya. Apalagi nikmatnya banyak. Apalagi tanggal muda kayak gini. Dompet penuh, kantong penuh. Nah, masya Allah. Insya Allah enggak, ya. Enggak salah. Itulah permisalan orang mukmin. Jadi walaupun dia hidup di dunia tenang, kedamaian, aman, ya, tapi dia terus banyak berdoa kepada Allah. Banyak yang harus kita doakan kepada Allah ini. Sangat banyak nikmat aman. Aman ini juga nikmat, sungguh sangat nikmat. Aman ini. Nikmatul aman. Coba aman sesaat kita cabut. Aman ini sesaat Allah cabut. Tiba-tiba bom, ber di sebelah situ. Akan karena antum tenang di sini? Wallahi, ana enggak yakin ada yang tetap di sini. Pasti antum keluar semuanya. Itu pun rebutan. Ya. Entah anak kecil dia injek, yang satu loncat, satu mecahin kaca. Yang penting selamat keluar. Satu lagi sebelah sana dier. Ya, wah, ada yang lari ke sana, ada yang lari ke sini, hilang bubar taklimnya. Nah. Tengok-tengok ternyata mak ban pecah. Ya, itu baru suara. Dan sahih. Terjadi dulu di Damaj. Ternyata cuma orang kesurupan, ya, mukul mic-nya kena tembok. Drrr. Wah, itu pintu itu isinya orang semua jatuh berjubel, satu lagi meluk apa tiang, satu lagi entah kemana, masya Allah. Itu baru mic jatuh kena tiang seperti bom. Memang saat itu memang sudah terjadi perang Syiah dengan orang penduduk desa, kita belum terlibat waktu itu. Ya, bom di tengah masjid barangnya. Ternyata apa? Hanya mic jatuh. Nikmat aman dicabut sesaat. Enggak ada semenit itu. Ya. Nah, bagaimana kalau seharian itu antum enggak aman? Baik, dikejar-kejar ibu kontrakan gara-gara enggak bayar-bayar setengah tahun. Ya, gelisah antum, padahal masih makan enak, masih bisa ngumpet di warung bakso. Tidak resah, tidak aman. Padahal cuma dikejar-kejar ibu kontrakan, belum dikejar bom. Doakan supaya aman negeri kita ini. Masya Allah, nikmati, banyak doa. Seperti tadi, seperti antum dalam keadaan di tengah lautan hanya berbekal sepotong kayu. Itulah permisalan seorang mukmin. Terus berdoa kepada Allah supaya menyelamatkannya. Yang ketiga, istijalul ijabati doa. Berharap terburu-buru segera dijawab doanya. Ini biasanya orang yang paling putus asa dengan doa kalau punya sifat yang ketiga ini. Poin yang ketiga, tergesa-gesa. Nah, qala muallif rahimahullah, wa minal afat, dan daripada kebinasaan, allati tamna'u tarattuba athari du'a alaih, yang bisa mencegah bekas doa pada dia, adalah ayyasta'jila al-abdu, tergesa-gesa. Wa yastabti al-ijabah, merasa ijabah itu entah kapan, lambat. Fayastahsaru wa yada'ad du'a, kemudian dia merasa sedih. Setelahnya pun dia akan meninggalkan doa. Saya sudah doa kok, tapi belum diijabah sama Allah. Karena sebab apa buahnya? Buah dari apa ucapan ini? Karena ketergesa-gesaan. Atau anggapan doa itu diijabahnya pasti lama. Saya doa sekarang, mungkin besok baru diijabah sama Allah. Wa huwa bimanzilati man badara badran aw gharasa gharsan faja'ala yata'ahad wa yasqi falamma stabta'a kamalahu wa idrakahu tarakahu wa ahmalah. Orang yang demikian itu seperti orang yang sedang menabur benih atau sedang menanam tanaman, kemudian mulailah dia jaga, dia airi, dia rawat. Ketika tanaman ini kok lama enggak tumbuh-tumbuh, ya, kok lama enggak sempurna-sempurna pertumbuhannya, dia putus asa, dia tinggalkan dan dia biarkan begitu saja. Padahal tinggal menunggu saja. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Ya. Allah itu pencipta kita, lebih tahu dari diri kita dan lebih sayang pada kita daripada kita untuk kita. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ini, yang terbaik buat kita saja enggak tahu. Ya, yang terbaik buat kita itu enggak tahu. Tentang diri kita pun kita juga enggak tahu. Ya. Dan yang Maha tahu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih al-Bukhari min hadits Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqul da'awtu falam yustajab li, akan diijabah terhadap salah satu kalian yang berdoa selama dia tidak tergesa-gesa. Dengan ucapannya, saya sudah berdoa kok enggak diijabah-ijabah oleh Allah. Saya sudah dua kali tahajud kok enggak diijabah-ijabah oleh Allah. Saya sudah dua kali istikharah kok, ya belum ada pilihan-pilihan. Nah, terus istikharah. Bisa jadi nanti ada pilihan yang ketiga yang ternyata lebih baik. Ya. Ini hitam, ini putih. Pilih mana ini? Nah. Yang ketiga ternyata hitam putihnya satu pilihan yang terbaik dari Allah. Wa fi sahihi Muslimin anhu la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi idzmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Tiga perkara yang tidak akan diijabah oleh Allah. Apa yang pertama? Tidak akan akan senantiasa diijabah oleh Allah doa-doa hambanya selama dia tidak berdoa terhadap satu dosa. Dia pengen doa untuk berbuat satu dosa. Ya Allah, kalau saya dimudahkan rezeki, saya mau zina semuanya. Ya, misalkan berdoa untuk melakukan sebuah dosa. Au qati'atir rahim, atau berdoa meminta kepada Allah untuk memutuskan silaturrahim. Kemudian malam yasta'jil, selama tidak tergesa-gesa. Qila ya Rasulullah, wa mal isti'jal? Para sahabat pun bertanya, wahai Rasul, apa yang dimaksud terburu-buru atau tergesa-gesa dalam doa? Qala yaqul qad da'awtu wa qad da'awt falam ara yastajibu li fayastahsiru inda dhalika wa yad'u du'a. Seperti ucapan seseorang, aku sudah berdoa tetapi tidak diijabah-ijabah, kemudian dia bersedih saat itu dan dia meninggalkan doa. Wa fi musnad Ahmad min hadithi Anas qala Rasulullah alaihi salatu wasalam la yazalul abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Disebutkan dalam Musnad Ahmad dari hadis Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu, telah bersabda Rasulullah, tidaklah atau senantiasa seorang hamba itu berada di atas kebaikan selama tidak tergesa-gesa dalam doanya. Qalu ya Rasulullah, kaifa yasta'jil? Wahai Rasul, bagaimana ketergesa-gesaan dalam doa itu? Qala yaqul qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Ya, seperti ucapan seseorang, aku telah berdoa kepada Rabbku tetapi Rabbku tidak mengijabahku. Taib. Kemudian yang berikutnya, poin yang keempat, auqatul istijabah. Memperhatikan dari doa-doa itu sendiri bahwasanya doa adalah obat. Maka di antara hal yang perlu untuk diperhatikan adalah memperhatikan waktu-waktunya. wa idza jumi'a ma'a du'a hudurul qalbi wa jam'iyyatuhu bi kulliyatihi 'ala al matlub wa sadafa waqtan min awqatil ijabati sittah. Ya, jika terkumpul bersama doa hadirnya hati seorang da'i, orang yang sedang berdoa, betul-betul hatinya hadir. Khusyuk, khudu' kepada Allah, mengerti apa yang dia pinta. Wa jam'iyyatuh bikulliyatihi 'alal matlub, dan totalitasnya terhadap apa yang dia pinta. Kemudian bertepatan dengan waktu yang diijabah, maka akan tembus doa tersebut. Baik. Intinya, seseorang yang diilhamkan untuk doa, diilhamkan untuk ijabah. Makanya di sini kita tanbih kepada para ummahat, kepada para aba, ya, tatkala mereka meluapkan rasa amarah terhadap putra-putrinya untuk tidak mengucapkan sebuah ucapan yang tidak diridhai oleh Allah dan Rasulnya, seperti ucapan yang mungkin terbiasa kita sampaikan dan terucap dari lisan ini terhadap putra-putri kita. Apa contohnya? Ucapan, kamu ini nakal sekali, kamu ini badung sekali, pas bertepatan dengan menjelang maghrib pada yaumul jum'ah. Ternyata ucapan ini berubah menjadi sebuah kenyataan, anaknya dewasa dan menjadi orang yang badung. Dengan sebab apa? Ucapan yang sesaat sepertinya terbiasa, sulit dikendalikan, sulit diarahkan, sulit untuk ibadah. Ternyata ucapan itu penyebabnya. Nah, hati-hati. Karena apa? Di antara salah satu waktu yang diijabah oleh Allah itu baina asr wal maghrib, terkhusus ketika apa? Indah ya ghurubi syams, ketika hendak tenggelam matahari. Itu waktu yang sangat istijabah, banyak doa. Wahiyah sittah, atau min awqatil ijabati sittah, dari waktu-waktu yang mustajab yang enam. Wahiyah yang pertama, thuluthul akhir minal lail, sepertiga malam terakhir. Waktu ini jaga, atau waktu ini pergunakan secara khusus jika kita memiliki hajat yang khusus. Ya, mustajab insyaallah, dengan bekal keyakinan berdoa kepada Allah. Jika kita memiliki hajat-hajat khusus, ya, kemaslahatan-kemaslahatan khusus, maka waktu inilah waktu yang mustajab. Disebutkan dalam hadis, Allah turun di saat itu. Inna Allaha yanzil ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail. Allah itu akan turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam akhir. Wa qal, dan Allah berkata, man yas'aluni a'taitu, siapa yang saat itu meminta aku beri. Man yastaghfiru ni akfiru, barang siapa yang minta ampunan aku akan ampuni. wa indal adzan. Yang kedua, ketika adzan, bainal adzanain, setelah adzan dan menanti iqamah, itu juga waktu doa. Atau indal adzan, ketika adzan, ketika adzan dikumandangkan, setelah kita mengikuti zikir-zikirnya, mengikuti zikir muadzin. Wa bainal adzani wal iqamah, yang ketiga antara adzan dan iqamah. Wa akbaru shalawatil maktubah, dan di setiap selesai dari salat-salat lima waktu, berdoa sendiri-sendiri, bermunajat kepada Allah. Wa inda su'udil imami yaumil jum'ati 'alal mimbar hatta tuqda sholatu min dalikal yaum. Dan ketika imam naik mimbar pada hari Jumat sampai memutuskan sholat di hari itu. Tetapi waktu yang kelima ini ada koreksi dari para ulama. Wa akhiru sa'atin ba'dal 'ashr, dan waktu terakhir setelah asar, artinya mendekati maghrib di hari Jumat. Wa sadafa khusyu'an fil qalbi, bertepatan dengan khusyuknya hatimu. Wa inkisaran baina yaday rabbi, dan merasa sangat butuhnya engkau di hadapan Rabbmu. Wa dillatan lahu, menghinakan dirimu di hadapannya. Wa tadarru'an wa riqqatan, tadarru', betul-betul doanya dengan tadarru'a, tidak dengan teriak-teriak, ya. Wa riqqah, dan betul-betul ya serius meneteskan air matamu. Wastaqbala da'iyu al-qiblah, seorang yang berdoa menghadap kiblat. Wa kana 'ala taharatin, di atas kesucian. Wa rafa'a yadayhi ila Allah, mengangkat kedua tangannya kepada Allah. Wa bada'a bihamdillahi wa tsana'i 'alaihi, dimulai dengan memuji dan menyanjung Allah. Tsumma tsana bi sholati 'ala Muhammad 'abdihi wa rasulih, kemudian memuji, menyanjung dengan solawat kepada Rasul, hamba dan utusannya. Tsumma qaddama baina yaday hajatihi taubah wal istighfar, kemudian mendahulukan di hadapan hajatnya dengan taubat dan istighfar. Sebelum meminta kepada Allah hajatnya, dia bertobat, astaghfirullah wa atubu ilaih, dan beristighfar kepadanya. Thumma dakhala ala Allah, kemudian dia masuk kepada Allah. Wa alaha alaihi fil mas'alatin, dia ulang-ulang, dia minta dengan serius masalah yang dia inginkan. Wa tamallaqahu wa da'ahu raqbatan wa rahaba, dan betul-betul dilakukan ya dengan ya keseriusan, dengan betul-betul berharap, harap-harap cemas. Wa tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi, ya dengan bertawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya dan tauhidnya, atau berdoa dengan nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu juga diantara salah satu syarat ijabahnya doa. Seperti ketika kita minta dilapangkan rezeki, kita meminta dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, ya razaq urzuqni. Ketika kita minta ampunan kepada Allah dengan menyebut namanya, ya ghaffar ighfirli, ya tawwab tubni, ya alim alimni, ila akhirih. Seperti itu. taib. Wallahu ta'ala alam sawab. Telah tiba waktunya dan insyaallah apa yang kita sampaikan tadi cukup bermanfaat dan cukup besar sebagai modal kita bahwasannya seorang mukmin tidak ada permisalan kecuali seperti laki-laki yang sedang terombang-ambingkan badai di tengah laut yang terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilahuna faddalu barakallahu fikum.